Kita lanjutkan bahwa fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari. Yang ketiga, fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau. Artinya, untuk perbuatan yang telah dilakukan masa lalu. Atau kalau kita pernah belajar bahasa Inggris, fi'il madhi adalah past tense. Contohnya, alima. Artinya, telah mengetahui. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja untuk perbuatan yang telah terjadi atau akan terjadi. Contohnya, ya'lamu, artinya sedang mengetahui atau akan mengetahui. Berikutnya, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Contohnya, i'lam, artinya ketahuilah, lihatlah, tulislah, pukullah, pelajarilah. Ini semua disebut dengan fi'il amr atau kata kerja perintah. Contoh fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr dalam Al-Quran untuk kata alima bisa kita lihat. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'ata'ankum. Allah telah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Kemudian contoh fi'il mudhari, ya'lamu. Bisa kita jumpai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian yang terakhir contoh fi'il amr. Kita bisa temui dalam surat yang sama, yaitu wa'lam annallaha 'azizun hakim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Selanjutnya kita akan membahas tentang isim.